tentang hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur yang berkaitan dengan syafaat. Apa itu syafaat? Siapa yang bisa memberikan syafaat? Insyaallah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pembahasan yang baru, pembahasan yang sudah lama. Jadi bukan sesuatu yang baru. Dan saya bukan orang yang bisa membuat yang baru. Saya hanya membacakan sesuatu yang lama. Kalau dianggap ini kuno, ya memang kuno. Kalau dianggap ini sesuatu yang tidak baru, memang tidak baru. Karena dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, kemudian para sahabat menyampaikan lagi kepada tabi'in, terus para ulama, sampailah kepada kita. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur itu hanya ada dua nantinya. Apakah kebahagiaan abadi ataukah kesengsaraan? Masuk surga ataupun masuk neraka. Kalau di dunia kita masih bisa minta tolong kawan-kawan kita. Kalau di dunia kita kepanasan, masih bisa kita masuk masjid berteduh di dalamnya. Kalau di dunia kita kehausan, masih bisa kita mencari air yang sejuk menyegarkan. Itu di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, minta tolong orang lain susah. Nafsi-nafsi. Diriku sendiri. Sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kita hidup, apalagi di negeri orang seperti ini, bukan mayoritas umat Islam. Orang mayoritas umat Islam saja berpecah belah. Ada fitnah bukan Dajjal, Kanjeng Dimas saja. Itu sudah menjadi dua kelompok yang beda. Gara-gara partai, umat Islam beda, tidak mau saling sapa. Gara-gara ormas, itu pun juga sama. Orang Islam seperti itu. Iya kan? Nah, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, kita disuruhnya bersatu. Jadi jangan mau terfitnah menjadi pecah belah gara-gara sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik gitu. Pilkada dan lain sebagainya itu. Yang satu dukung ini, yang satu dukung ini. Nah, itu 51 yang tren sekarang viral. Gitu. Ya, seperti itu. Nah. Berapa menit ini Kang Teguh? Sampai berapa? Biar saya paskan saja. 10 menit ya. Sampai 30 ya. Ya, ya boleh. 5. 35. 5 menit lagi berarti. 5 menit. Ya, 5 menit lah. Ya. Yang mau jemput-jemput. 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan pengertian syafaat yang tadi itu. Jadi di akhirat sudah sendiri-sendiri itu. Kang Asep tidak bisa nolong orang lain nantinya. Dimintain tonggok sayang. Sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak bisa memperhatikan orang lain lagi. Itu sudah pemandangan di hari kiamat nanti. Kalau di dunia tidak seperti itu. Nah, oleh karenanya syafaat itulah dipentingkan di dalam kehidupan kita nanti di alam akhirat. Nah, apa itu syafaat? Itu kita mulai dari pengertiannya. Dikatakan syafaat itu adalah bantuan, pertolongan, kebaikan yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Ya kalau di akhirat apa itu? Orang yang kesalahannya banyak, orang yang berhak yang harusnya dia itu masuk neraka, tetapi ada orang lain yang menyelamatkan. Itu. Itu adalah syafaat, mendapatkan syafaat, bantuan orang lain sehingga dia itu tidak mendapatkan kesengsaraan. Dikatakan di dalam versi Arabnya, asy-syafa'atu fil lughah al-wasilatu wat talab. Wasilah, sarana. Secara bahasa, wat talab dan juga permohonan. wa fil urfi, tapi itu dipahami secara umum, su'alul khair lil ghair. Permohonan kebaikan tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Gitu. Jadi memintakan sesuatu yang baik untuk orang lain. Terimalah dia sebagai pegawaimu, begitu. Berilah dia uang, begitu. Nah, ini adalah syafaat. Permohonan, permintaan kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Nah, kalau menurut istilah, itu apa yang disebut dengan syafaat? Su'alullah at-tajawuz anidh dhunub wal-atham lil-ghair. Ini di akhirat itu, syafaat diperlukan oleh kita. Ya. Jadi syafaat itu menurut istilah para ulama disampaikan bahwa permohonan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni dosa orang lain. Itu yang disebut dengan syafaat. Padahal dikatakan masing-masing kita manusia dilahirkan di muka bumi ini melakukan amal perbuatan tidak ada yang suci. Pasti membawa dosa. Nah, ini pasti membawa dosa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni itu, maka dosa itu akan dicatat sebagai perbuatan dosa yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Betul, Om Akta. Gitu. Kalau ada orang mengatakan, "Oh, saya orang yang suci, tidak pernah berdosa." Jawab saja, itu katamu. Kata Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Bisa jadi Allah katakan kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Nah, ini. Jadi permohonan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang itu, ya, itu adalah syafaat. Nah, siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Itu ada yang jelas Allah bisa melakukan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, orang-orang yang beriman, ini bisa nanti di akhirat. Orang-orang yang beriman, gitu. Dan dia mau memberikan pertolongan kepada orang lain karena apa coba? Kalau dia tidak cinta, tidak sayang, mau? Enggak mau. Dia akan menolong kalau dia itu suka sama orang itu. Dia itu sayang sama orang itu, bau akan menolong. Nah, kalau kita hidup di dunia ini sesama orang Islam itu saling membenci, kemudian di akhirat itu kita melihat ada salah seorang yang kita benci itu masuk neraka, mau kita menolongnya? Tidak mau. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi kalau kita baik dengan sesama orang Islam, kemudian kita itu sengsara nanti di akhirat, na'udzubillah, itu ada orang lain yang melihat, aduh ya Allah ampuni dia, dia itu orang yang baik, suka menolong orang. Gitu. Apakah karena dia itu tidak berbakti sama orang tuanya sehingga dia disiksa oleh Allah atau macam-macam gitu. Nah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu nanti Al-Qur'an, kemudian puasa itu bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut nanti pada hari kiamat. Terus nanti ada lagi cara untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya syafaat Rasul, pertolongan Rasul itu seperti apa? Itu ada beberapa tingkatan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Karena 5 menit saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau nanti apa namanya ada yang ingin menambahkan, tidak dilarang sama sekali. Dipersilahkan dengan senang hati. Wallahu a'lam. Pas 9.30 kalau di jam saya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. yang telah memberikan ceramah kepada kita semua tentang